Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah masuk kepada pelajaran yaitu ats-tsani asyara, pelajaran yang ke-12, di mana pertemuan terakhir yaitu al-usbu'ul madhi kita mengungkapkan beberapa qawaid atau ba'd al-qawaid nahwiyah allati akhadhnaha atau darasnaha, yang sudah kita pelajari fi hadha an-nass atau fi hadha ad-dars, dalam pelajaran ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan, yaitu terkait dengan isti'abul maudhu', isti'abil maudhu', yaitu penguasaan maudhu', itu pelajaran ke-12. Nanti di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kitab ini. Semua itu terkait dengan maudhu' nas, yaitu sejauh mana kita menguasai atau memahami nas yang ada di sini. Taib, sebelum kita masuk, ada baiknya kita ulang kembali bacaan atau qira'atun nas hadha marra wahidah, hadha yakfi insyaallah, kita cukup baca sekali aja nas ini. Dan kami minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk bisa membaca nas yang ada di pelajaran ke-12 ini. Nanti baru kita masuk kepada latihan. Nanti kita lanjutkan dengan terjemah. Habis itu kita masuk kepada qawaid an-nahwiyah, kaedah nahu yang ada dalam pelajaran yang ke-12 ini. Taib, fadhlul Ustaz. Nah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kepada Anda semua. Silakan di 021-823-6543 untuk membaca satu kali atau membaca mengulangi kembali dari pembahasan atau hiwar yang terdapat di pelajaran ke-12. Kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umu di mana? Umu Fatimah. Baik, ahlanya Umu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب تفضلي يا أم فاطمة. نعم. الدرس الثاني عشر. أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد. متى وصلتم من بلادكم؟ وصلنا قبل أسبوع. أما أنا فوصلت أمس. أنا وصلت يوم الثلاثاء. وذهبت إلى مكة لأداء العمرة. وبقيت هناك ثلاثة أيام. ورجعت البارحة. أهلا وسهلا يا أستاذ، أتسمح لي أن أجلس أمامك؟ إن هذا المقعد خالي، فإن صاحبه طوي قيده العام الماضي. اجلس حيث شئت. لا أريد أن أجلس تحت المروحة، فإن ذلك يضرني. أفأجلس خلف جمال؟ لا مانع لدي. أين سافرت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ إلى إندونيسيا. ألم تمر بكوالالمبورا؟ بلى، ولكنني لم أمكث فيها طويلا. كم لبست ثم يا أستاذ؟ لبست ثمة يوما أو بعض يوم. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار. أسافرت إلى سنغافورة أيضا؟ لا. ألم تسافر إليها من قبل؟ نعم، لم أسافر إليها قط. طيب، أحسن. نعم. طيب، اقرأي السؤال. نعم. أجيب عن الأسئلة الآتية. نعم. الأول، متى وصل حسين؟ نعم. Wasala Husainu amsi. Wasala Al-Husainu amsi. Baik. Nah. Itu soal tani? Nah, as-sani kam yawman baqiya Ali fi Makkah? Baqiya Ali fi Makkah. ثلاثة أيام. نعم. طيب السؤال مني. نعم. اسمعي. نعم. متى وصل أحمد؟ وصل أحمد قبل أسبوع. طيب. نعم. ومتى رجع علي؟ علي. نعم. ومتى رجع علي؟ لما وجد. يوجد هنا في هذا علي أنا وصلت يوم الثلاثاء. نعم. متى رجع؟ رجع اليوم. أنا رجع علي البارحة. نعم رجع علي البارحة. البارحة. أحسن. نعم. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أم فاطمة. بارك الله فيك. قراءة جيدة dan pertanyaan bisa dijawab dengan baik saja. طيب. Kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar yang lain, fahmul makru, pemahaman dari sisi bacaan, dan tentu pertanyaan yang akan disampaikan juga oleh Ustaz terkait dengan hiwar dan nas yang terdapat dalam pelajaran ke-12 ini. Kita angkat kembali di belakang Fatimah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma Abdillah. Taib. Nah, ahlan wa sahlan. ومرحبا. طيب تفضلي يا أم عبد الله. الآن رقم ثالث. أعيدي رقم ثالث. رقم ثالث. لما يصير آيات الكتاب في نعم. لأنه يدور. لماذا؟ لأن المروحة يدور. طيب لأن المروحة يدور تضره. اسمعي جيدا. لأن المروحة تضره. تضر. نعم. لماذا؟ لأن المروحة مؤنث. مؤنث. نعم. إذن نقول لأن المروحة تضره. تضره. نعم. طيب السؤال الرابع. الرابع. أين سافر المدرس؟ أين سافر المدرس. سافر ليس سافر. نعم هذا في الماضي. سافر المدرس في عطلات الصيف. جيد. سافر المدرس في عطلات الصيف في إندونيسيا. ماذا؟ أنا أستاذ. أعيد. Mohon maaf terputus-putus sambungan teleponnya. Kurang jelas. A'idi marasaniya. Halo. Inqata'at. Baik, Umma Abdillah, mohon maaf terputus sepertinya sambungan telepon kami dengan Umu di Solo. Mungkin bisa menghubungi kembali di 0218236543. Silakan Umma Abdillah dan juga bagi para pendengar dan pemirsa roja yang lain, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Masih di pelajaran ke-12 terkait dengan pembacaan hiwar dan juga beberapa pertanyaan terkait dengan hiwar dari fahmul makru, pemahaman dari si bacaan yang kita telah baca bersama di pelajaran ke-12 ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ma Abdillah. Sekarang lebih jelas, alhamdulillah. Silakan. Taib, naam, tafadhali. Ustaz, di pikir Ustaz, tidak ada kitabnya. Kitabnya. Oh, kita ghair mujud. Iya. Taib, tushahini tilfaz? Tushahini tilfaz? Tushahidin? Kuduki sih, Bapak. Tidak main dari kitab Ustaz. Main dari kitab? Anti tushahid al-tilfaz, lihat TV-nya. Ya, maaf, lihat TV-nya. Lihat TV-nya? Yang aminya, apa, pelajarannya. Mau jawab. Oh, iya, iya. Coba bisa diturunkan lagi tenasnya. Iya, naam, ha. Taib. Hmm. Belum ada ya? Belum ada? Iya. Baik. Bisa iya, bisa turunkan lagi nasnya. Berarti nasnya nas pertama. Iya. Di pelajaran yang ke-12 ada susani asyarah. Pertanyaannya adalah aina safara al-mudarrisu fi utlati as-sayfi? Itu terdapat di halaman pertama. Halaman pertama. Iya. Ha, tushahni tilfaz. Lihat. Mubadillah. Halo. Halo ya Mubadillah. Sepertinya ada sort ada. Mohon maaf, kita tidak bisa menyimak dengan baik. Sambungan teleponnya seperti mengalami gangguan. Ya Mubadillah, suara terputus-putus dan tidak jelas. Baik, mohon maaf, alhamdulillah. Mungkin bisa menghubungi kembali dan kami berikan juga kesempatan bagi pendengar yang lain di 0218236543. Silakan. Pelajaran ke-12 dan pertanyaan dari tamrin yang pertama terkait dengan hiwar. Ya, halo. Baik, silakan. Ya. Halo. Halo. Ini Usma. Umu Anna di Cinere. Ahlan ya Mamna. Assalamualaikum ya Mamna. Nomor 4 ya. Enam, rokam 4. Baik. Ya. Silakan. Aina safarul mudarrisu fi utlati saifi? Aywa. Safarul mudarrisu fi utlati saifi ila Indonesia. Ahsan. Sahih. Baik. Rokam 5. Kam labisa fi Kuala Lumpur? Naam. Bisa fi Kuala Lumpur ba'da yaumin. Ba'da yaumin. Sahih. Au yauman au ba'da yaumin. Yauman au fardu iskaz ma al fardu baina yauman wa ba'da yaumin. Naam, yauman, yauman sehari, ba'da yaum mungkin apa beberapa hari. Oh, naam. Ya. Ya. Baik, thumma thumma as-su'al min indi. As-su'al min indi. Ya. Baik. لماذا لم يستقبل جمال المدرسة في المطار؟ لماذا؟ سؤال. لأنه ما أر ما أعرف ما أعرفت يا ما أعرف أعرف ما أعرف. صحيح ما أعرف. ما أعرف. لأنه ما أعرف. Anna al-mudiru Anna al-mudarisa Anna al-mudarisa Ta'ti Ya sahih, ya'ti Ya'ti Ya'ti fi Kuala Lumpur Ila Baladihi Oh, tidak Tidak Nah, ila baladihi Ila eh? Ila baladihi Oh ya ila baladi. Nah, baladihi. Ya. La takuli bil ila baladi, baladihi. Ya, ila baladi baladihi. Ha, baladihi. Ha, yaun ila jamal. Ya. A'id marasania. Ya. Okay. Ulang kembali jawabannya. Ya. As-su'al, as-su'al, limadha? Limadha? Ya. Ya. Limadha mastaqbala? Limadha mastaqbala au limadha lam yastaqbil jamalun al-mudarrisa? Jamalin li'an lan yastaqbil mudarisa lam an, ya laisa lan lam yastaqbil lam, menafikan masa lampau lam yastaqbil mudarisa li'annahu ma'arofa ma'arofa laisa a'rofa ma'arofa ma'arofa bahwa gurunya itu ke negerinya. Naam. Anahu zahaba ila baladihi. Au ya'ti ila baladihi. Naam. Naam. Ya. Ya'ti ila baladihi. Sahih. Baik. Sahih. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Ummu Ana. Tapi masya Allah itu sudah bagus, dia sudah bisa menjawab tidak dijawab sesuai apa yang dalam nas. Nas ini kan secara langsung berbicara, orangnya berbicara secara langsung ya. Nah, jadi bisa mengganti dengan dhamir ghaib. Nah, ini banyak juga yang tidak mengetahui hal ini. Banyak terjadi kesalahan ketika pertanyaan seperti ini dijawab seperti apa dalam nas. Nas itu kan langsung dia berbicara. Nah, tapi masya Allah ini cukup bagus. Tapi kita masuk kepada terjemah ini. Nah, maudhu ini. Taib. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita kembali ke hiwar di nas pada di pelajaran ke-12. Silakan Anda bisa membaca kembali kemudian mencoba untuk menerjemahkan apa yang terdapat dalam hiwar dan nas di pelajaran ke-12. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Taib, silakan. Ya, kita angkat kembali, sudah masuk. Halo. Faddal, silakan. Taib, tampaknya terputus. Kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ke-3 dan pelajaran malam ini di pelajaran ke-12 dalam pembacaan hiwar dan terjemah. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Surya di Kelapa Nunggal. Masyaallah. Ahlan ah Surya. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa ikhsan. طيب اقرا ثم الترجم. الدرس الثاني عشر. نعم. ترجم بلجران ب12. صحيح. نعم. المدرس ارحب بكم في اليوم الاول من العام الجديد. نعم. متى وصلتم من بلادكم؟ طيب ترجم. Saya menyambut kalian pada hari pertama dari tahun pelajaran yang baru. Jadi urahib apa? Urahib bisa apa? Mengucapkan menyambut. Selamat datang. Selamat datang. Iya, menyambut juga bisa atau saya ucapkan selamat datang kalian. Urahibu bikum. Jadi terahib itu apa? Ucapan mengucap apa? Selamat datang. Datang atas kedatangan. Ya. Urahibu bikum fil yawmil awal minal amil jadid. Ya. Aid marasanya? Saya ucapkan selamat datang kepada kalian pada hari pertama dari tahun pelajaran yang pertama yang baru. Tahun ajaran baru, iya. Mata wasaltu min biladikum. Kapan kalian datang dari negara-negara kalian? Kapan kalian sampai ya? Kapan sampai? Ya. Bisa. Kapan kalian sampai? Bisa aja terjemah bebas saja, bisa saja terjemah bebas karena penting maknanya tidak menyimpang daripada maksud, ya. Naam, Ustaz. Iya. Ahmad, wasolna qobla usbu'in. Ahmad, tiba seminggu yang lalu. Kami sampai. Atau kami tiba, bisa. Kami sampai bisa, seminggu bisa. Yang kami lalu. Kami tiba juga bisa. Kami tiba atau kami sampai seminggu yang lalu, sahih. Iya. Ya. Amma ana fawasultu amsi. Iya. Husain, sedangkan saya tiba kemarin. Jayid, naam, sahih. Aliun, ana wasultu yaumat selasai. Saya tiba hari Selasa. Iya. Wadhabtu ila Makkata liada il umroti. Jayid. Dan saya pergi ke Mekah untuk umroh. Iya, sahih. Wabakidu hunaka salasata ayyamin. dan menghabiskan, ya, saya menghabiskan waktu di sana selama 3 hari. Itu bakia artinya apa? Tinggal di sana. Tinggal bukan tinggal seterusnya. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Dan saya tinggal di sana selama 3 hari. 3 hari. Iya. Warojatul barikhata. Iya. Dan saya kembali al-barihata apa Ustaz ya? Al-bariha tadi malam. Oh, tadi malam. Dan iya, saya kembali tadi malam. Iya. Al-mudarisu, ahlan wa sahlan. Selamat selamat datang. Iya. Jamal, ya Ustazu, atas mahuli an ajlisa amamak. Iya. Wahai Ustaz, bolehkah saya duduk di depanmu? Iya, sahih. Inna hadzal maq'adi khalin. Inna hadzal maq'adi au inna hadzal maq'ada? Inna hadzal maq'ada khalin. Iya. Sungguhnya tempat ini kosong. Bangku ya. Maq'ad ya, bangku, iya. Sungguhnya bangku ini kosong. Kosong, iya. Fa inna sahibahu tuya qaidul 'amal madhi. Iya. Karena sesungguhnya pemilik bangku tersebut sedang menyelesaikan janjinya tahun lalu. La, apa ya? Tuya qaiduh. Kalau tawallahu ar-rajula ay amatahu. Kalau tawallahu ar-rajula itu mana tawaffallahu. Kalau tuya qaiduh, ra'ati raqmul qaid. Namstu. Rakmul qaid, ana raqaid. Nomor janji. Induk. Kalau rakmul qaid itu nomor induk. Qaiduh ini adalah keterikatannya dia di mana? Di mahad ini. Ini kan di mahad. Terkait dengan mahad kan? Jadi tuya qaiduh artinya apa? Telah ditutup. Berarti dia telah keluar. Nah. Oh. Jadi telah tutup keberadaannya pada tahun lalu. Berarti dia telah keluar. Tidak lagi berada di mahad. Nah. Jadi artinya karena semuanya pemiliknya bangku tersebut iya, telah keluar tahun lalu. Iya, betul. Yaitu terjemah bebasnya ya. Iya, tu ya qaiduh. Iya. Tahu makanya ada silakan raqmul qaid atau raqmul qaid nomor induk. Nomor, iya. Oh, nomor induk. Iya, raqmul qaidit talib, nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa. Jadi kenapa dikata qaid? Karena dia keterikatan, dia terikat dengan lembaga itu. Ya. Jadi dia menjadi mahasiswa atau pelajar. Ya. Jadi tuwa qaiduh, telah ditutup. Berarti apa? Arti dia telah meninggal. Meninggalkan apa? Meninggalkan mahat. Mahat. Arti dia telah keluar pada tahun lalu. Iya. Ustaz Afwan. Iya. Qaid bisa bermakna janji juga kan ya, Ustaz? Oh, enggak, enggak. Anda. Iya, bukan. Kalau janji itu wa'dun. Nah. Enggak bisa hanya qaid, ya. Nah, Ustaz. Iya. Taib. Al-mudarisu. Ijlis haitsu syi'ta. Iya. Duduklah di mana kamu mau. Taib, ahsan. Ahsan, barakallahu fik. Nah. Fik barakallahu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dari kita Panunggal, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, masyaallah, bagus terjemahannya, berarti dia menguasai tentang grammar ini. Naam, iya. Alhamdulillah. Baik, jazakumullahu khair. Surya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Surya. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin mencoba berinteraksi dan mungkin membaca serta menerjemahkan apa yang terdapat dalam nas dan hiwar di pelajaran ke-12. Di 021-823-6543. Kita terima kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini lebih jelas ya, Umm Abdillah. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Silakan. Dilanjutkan. Ajubir. La uridu an ajlisa tahta mirwahati fa inna dzalika yaduruni apa ajlis apa atlisu khalfa jamalin. Iya. Saya tidak ingin duduk di bawah kipas angin. Iya. Karena dia membahayakanku. Iya. Apakah saya boleh duduk di belakang jamal? Iya. Lama liya padaya. Iya. Saya tidak menghalangi, boleh. Jadi lama ni ala ladaya, tidak mengapa bagiku. Lama. Iya. Tidak bisa mengapa. Tidak mengapa bagiku. Bagiku. Iya. Aina safarta fi hutlati saifi hari sanata ya ustazu. Iya. Ila Indonesia. Terjemahan. Kemana engkau bepergian pada liburan musim panas tahun ini ya Ustaz? Tepat ke Indonesia. Alam tamuro di Kuala Lumpur. Iya. Apakah engkau lewat di Kuala Lumpur? Lewat atau tidak? Alam. Bukankah engkau lewat di Kuala Lumpur? Apakah engkau tidak? Iya. Apakah engkau tidak lewat di Kuala Lumpur? Iya. Bala, bala kinani lam amkus fiha tawilan. Iya. Ya, akan tetapi aku. Iya, apa sih? Tentu. Maksudnya apa? Saya bala lewat, tentu, bukan ya. Tidak lewat. Iya. Kalau tentu, sudah jawabnya ya. Bala, berarti apa? Lewat. Saya tidak lewat tentu. Bukan ya. Tidak lewat. Saya tidak lewat. Bukan tidak lewat. Saya. Karena kalau sudah bukan tidak lewat ya. Saya lewat. Kalau jawab bala, kalau pertanyaan alam jawabnya bala berarti apa? Le. Iya, umpamanya alam tusafir. Tidak. Sebentar. Lafaz. Hatta tafhamin. Alam tusafir bala. Berarti apa? Apakah engkau tidak berangkat? Bala. Tentu saya berangkat. Bukan tidak berangkat. Nah ini harus bisa memahami jawabnya bala. Kalau jawabnya na'am, berarti apa? Mengiyakan pertanyaan. Alam tu safir, na'am. Iya apa? Tidak safar. Tapi kalau jawabnya bala, berarti apa? Kebalikannya. Jadi alam ta'kul, tidakkah kamu makan ams kemarin? Bala. Berarti apa? Tentu saya makan. Iya. Ya. Tapi kalau jawabnya apa? Jawabnya na'am, berarti apa? Mengiyakan pertanyaan. Alam ta'kul amsi? Na'am. Berarti apa? Iya. Iya, saya tidak makan. Tidak. Nah, jadi harus paham. Pertanyaan apa? Ini bala, ini khusus jawaban bagi pertanyaan manfi. Jadi jawab bala ini hanya khusus pertanyaan manfi. Manfi. Iya, ada nafinya. Jadi bala. Taib. Di sini bala ini berarti. Tentu. Alusan ya. Iya. Tentu apa? Tentu saja. Saya lewat. Ya lewat itu. Bukan ya. Tidak lewat. Iya ya, lewat. Apakah engkau tidak melewati Kuala Lumpur? Apakah engkau tidak apa? Lewat Kuala Lumpur? Tentu saya lewat Kuala Lumpur. Tentu saya lewat ya. Iya. Tentu saya lewat. Iya, itu ada pertanyaannya dibuang. Apa jawabannya dibuang? Karena maklum. Apa jawab asalnya? Bala marartu. Itu dia, marartu bi Kuala Lumpur. Iya, itu dibuang karena maklum. Ya. Paham ini? Paham itu insyaallah. Contoh tadi coba alam ta'kul amsi? Bala akaltu amsi. Jadi akal tu amsinya tidak disebutkan lagi karena sudah maklum. Nah, demikian juga ini alam tamurra bi Kuala Lumpur. Bala. Kalau lanjutkan apa? Bala marartu biha. Marartu. Iya, marartu biha. Ya, saya melewatinya. Paham ini? Paham itu insyaallah ya. Iya, taib. Walakin nani? Ya. Terus? Bala. Balakinani lam amkus fiha tawilan. Nah, itu lihat tuh walakinani. Saya lewat, akan tetapi saya tidak tinggal di dalamnya. Tidak tinggal lama. Iya, tidak lama. Iya. Baik. Tinggal. kam lapis tasama ya ustazu. Berapa engkau tinggal di sana ya ustaz? Ya, berapa lama ya? Berapa lama kau tinggal di sana? Berapa lama engkau tinggal di sana ustaz? Lapis tu samata yauman au ba'da yaumin. Saya tinggal beberapa hari atau yaum sehari atau sehari atau beberapa hari. Naam. Lau ala warastu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltu ka fil matori. Asafarta ila Singapura ya asafarta ila Singapura tai aidon. Kalau saya mengetahui bahwa saya engkau akan datang di negeriku, sungguh aku akan menjemputmu di bandara. Iya, atau menyambut. Apakah bisa menyambut kamu di bepergian ke Singapura juga? Lah, tidak. Alam tusafir ilaiha qablu. Saya tidak bepergian ke sana. Alam tusafir ilaiha min qablu. Saya tidak. Kok saya? Dari mana ke saya? Apakah engkau alam tusafir ilaiha min qablu? Apakah engkau tidak berpergian ke sana sebelumnya? Iya, sebelumnya. Naam. Nah, perhatikan naam kan jawabnya kan? Beda dengan bala tadi. Naam. Lam usafir kan jawabnya kan? Nah, mengiyakan pertanyaan. Iya. Jadi, kalau jawabnya naam berarti sama dengan pertanyaan. Kalau jawab bala berarti apa? Berlawanan dengan pertanyaan. Jadi tidak ya. Iya, naam lam usafir ilaiha qattu. Apa artinya? Naam lam usafir ilaiha qattu. Iya. Ya, iya, saya tidak pergi ke sana sama pernah sekali. Pernah pergi ke sana. Ya. Jadi qattu-nya apa? Itu tidak pernah. Tidak lam pernah usafir ilaiha qattu. Tidak pernah ke sana. Ke sana. Iya, tayyib ahsan. Barakallahu fik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma'abdillah. Barakallahu fik. Khirata jayidah wa dan ijabah sahih sana. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk berinteraksi secara langsung dan membaca, menerjemahkan dari hiwal yang terdapat di pelajaran ke-12. Ya, halo. Baik, kita angkat kembali, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, halo, silakan, sudah masuk. Halo, Umu Fikri. Oh, Umu Fikri. Di mana Umu Fikri? Jakarta. Di Jakarta, baik. Keraskan mungkin sedikit suaranya Umu Fikri dan dikecilkan volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik. Jazakallahu khair, silakan. Ahlan wa marhaban. Tafadhali ya Umu Fikri. معك الكتاب اهلا من اين يا استاذ من الاول مان ما في يا ما فكري masih terdengar ada feedback mungkin dipatikan saja cukup mendengar via telepon ya segala khair urahibu bikum fil yaumil awwali minal amil jadid jadidi mata wasaltum min biladikum wasalna qabla usbu'in terjemahnya mubasyaratan. Saya mengucapkan selamat datang kepadamu di pada hari pertama dari tahun baru. Kapan kamu sampai di negerimu? Kami sampai minggu lalu. Sahih, taib. Naam. Wasaltu? Al-Husain? Al-Husain. Amma ana fa wasaltu amsi. Ana wasaltu yawma thulatsai wa dhahabtu ila Makkata li ada'il umrati wa baqitu hunaka thalathata ayyamin wa raja'tu al-barihata. Ahlan wa sahlan. Terjemahnya. Ahmad. Kami sampai minggu lalu. Adapun saya sampai kemarin. Saya sampai hari Selasa. Dan saya pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Iya. Dan aku tinggal di sana selama 3 hari. Iya. Dan kembali tadi malam. Jahit. Ya Ustaz. Ya, istamiri. Ahlan wa sahlan. Mm-mm. Ya Ustazu, atas mahuli an ajlisa amamak, inna hadzal maq'ada khalin. Fa inna sahibahu tuya qaiduhul amal madiya. Naam. Tandim? Iya, terjemah. Selamat datang. Wahai Ustaz, apakah saya boleh duduk di depanmu? Sungguhnya bangku ini kosong. Maka sesungguhnya yang punyanya telah keluar tahun lalu. Iya. Ajlisu haitsu syi'ta. La uridu an ajlisa tahtal mirwahati fa inna zalika yadurni. Afa ajlisu khalfa jamalin? Jayin. La mani'a ladayya. Aina safarta fi utlati saifi hadhihi sanata ya ustazu? Ila Indonesia. Baik, terjemahnya. Aku duduk ijlis duduklah di mana engkau suka. Aku tidak ingin duduk di kipas angin, maka sungguhnya itu memberi mudarat kepadaku. Apakah aku boleh duduk di belakang Jamal? Tidak ada larangan di sisiku. Di mana engkau duduk? Afwan, di mana aku, kemana engkau pergi bersafar di musim tahun ini, wahai Ustaz? Ke musim Indonesia. Saif apa tuh? Saif? Saif musim panas. Liburan musim panas. Otlah ya. Liburan. Iya. Saifi musim panas. Iya. Astamiru? Ke ila Indonesia. Ila Indonesia. Ke Indonesia. Taib, ahsan, barakallahu fik. Nah, masya Allah. Jayid. Taib, jazakillah khair ya Mufikri, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Mufikri di line telepon 021-823-6543. Silakan Anda membaca, masih di hewan yang terdapat di pelajaran ke-12, di jilid yang ketiga. Dan silakan diterjemahkan sesuai dengan apa yang Anda ketahui dari kosakata-kosakata yang tentunya sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Nur Laila. Ahlan ya Ummu Nur Laila. Dan ya, sebelumnya mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV radionya. Ya, Ummu Laila, ada feedback. Jazakallahu khair. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Laila. Iqra'i awalan thumma tarjimiha. Jamal, dari Jamal Ustaz. Naam, sahih, Jamal. Jamal, alam tamurro bi Kuala Lumburo. Naam. Bala, walakinnani lam amkus fiha tawilan. Iya. Kam labista sama ya Ustazu? Labistu sammata yawman aw ba'da yawm. Law aradta annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matar. Asafarta ila Singapura aydan? La. Alam tusafir ilaiha min qablu? Na'am. Lam usafir ilaiha qattu. Apakah kamu tidak lewat di Kuala Lumpur? Iya. Ya, saya lewat di sana, akan tetapi saya tidak tinggal lama. Berapa lama kamu tinggal di sana ya Ustazu, wahai guru? Saya tinggal di sana 1 hari atau berapa hari? Bisa juga ba'dayum ay nisfayum. bisa juga apa? Sehari atau setengah hari. Oh, nah. Iya, kena ba'd itu sebagian, sebagian hari. Ya, nah. Lau arabta seandainya kamu datang ke negara. Okay, lau araf, lau araftu, laysa lau arafta, lau araftu. Nah. Lau araftu. Mm-mm. Lau araftu annaka. Mm-mm. Seandainya gimana? Apa Ustaz ini? Saya tahu, kalau seandainya saya tahu. Seandainya saya tahu sungguhnya kamu akan datang kamu ke datang. Kamu datang. Enggak usah pakai sungguh ya, enggak usahlah dia tanya anna itu. Iya, bahasa kita kan enggak kurang tepat ya. Terjemahan pakai sesungguhnya. Kalau saya tahu bahwa kamu datang. Nah. Kalau saya tahu bahwa kamu datang ke negaraku, saya akan menyambutmu di bandara. Iya, bandara. Iya. Asafarta. Iya, betul. Asafarta ila Singapura. Apakah ini kamu ke Singapura juga? Iya. Singapura, Singapura. La, ya, Singapura. Tidak. Alam tusafir. Apakah apakah kamu tidak tidak ke sana sebelumnya? Naam, tidak Ustaz. Iya, iya, tidak. Iya. Tidak, saya tidak pernah ke sana. Iya, saya tidak pernah berpergian ke sana. Saya tidak pernah berpergian ke sana. Iya, ahsan, barakallahu fik, masyaallah. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Allah. Masyaallah. Barakallahu. Baik, sudah bagus bacaan, bagus terjemah juga. Baik, kita masuk kepada selanjutnya. Ini terkait dengan kaidah. Ini lebih kepada dzaraf ini. Pembahasan kita adalah dzaraf yang disebut dengan maf'ul fi. Jadi maf'ul fi itu istilah. Ini terkait dengan dzaraf. Maf'ul fi itu lebih umum daripada dzaraf ya. Apa? Iya. Jadi maf'ul fi atau dzaraf itu sama, cuma maf'ul fi ini ada namanya dzaraf makan, ada namanya apa? Dzaraf zaman. Jadi dzarful makan wa dzarful zaman. Kedua-duanya disebut maf'ul fi. Iya. Jadi ada sebagian kitab nahwu memakai istilah al-maf'ul fihi. Apa arti maf'ul fihi ini dari makna sisi bahasanya ya? Maf'ul itu dilakukan. Dilakukan fihi padanya. Bisa lakukan padanya, kembali padanya apa? Fihi fil makan, fihi fil waqti. Dilakukan pada di tempat atau dilakukan di waktu. Ya, maka disebut dzaraf. Ya, maka dikatakan maf'ul fihi. Dilakukan padanya. Bisanya itu adalah tempat, bisanya itu waktu. Jadi dilakukan perbuatan pada satu tempat atau dilakukan perbuatan di suatu waktu. Makanya dikatakan dzaraf. Jadi dzaraf ini ada dua macam. Ada dzarful makan, keterangan tempat bahasa kita, kaidah kita ya. Dzarful makan, keterangan tempat. Yang kedua dzarful zaman, keterangan waktu. Nah, inilah pembahasan yang ada di dalam kaidah ini di antaranya ya, ya. Tapi kita lihat ini perlu juga diketahui bahwa dzaraf zaman dan dzaraf makan itu hukumnya mansub. Jadi dzarful zaman dan wa dzarful makan itu hukumnya mansub. Dari mana kita tahu bahwa itu dzaraf zaman dzaraf makan? Kalau kata tersebut mengandung makna fi. Mengandung makna fi. Kalau dia tidak mengandung makna fi, maka tidak dikatakan dzaraf. Ya. Sebagai contoh dzaraf makan. Ya, raja'tul barihata. Raja'tul barihata. Di situ mengandung makna fi, ai raja'tu fil barihati. Jadi saya pulang tadi malam. Ya. Jadi ada makna fi. Jadi contoh lain adalah safartu yaumal jumu'ati. yauma di sini dzaraf zaman. Ai mengandung makna fi, ai safartu fi yaumil jum'ah. Saya berangkat di hari Jumat. Jadi kalau dia tidak mengandung makna fi, tidak dikatakan dzaraf zaman sekalipun dia menunjukkan makna waktu. Contoh, al-yaumu yaumu thulatha. Al-yaumu yaumu thulatha. Hari ini adalah hari Selasa. Maka di situ apa? Di situ tidak dia mansub, tapi dia marfu. Padahal kata al-yaum itu menunjukkan waktu. Al-yaumu yaumu thulatha. Di sini tidak mengandung makna fi. Hari ini di hari Selasa. Tidak. Al-yawmu yawmu Selasa. Nah ini tidak dikatakan dzaraf. Tidak dikatakan dzaraf. Sekalipun maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan waktu atau hari. Hari ini adalah hari Selasa. Nah. Berbeda kalau al-yawma akmal di Al-Quran. Al-yawma akmal tulakum. Al-Quran. Akmal tulakum. Nah ini maknanya apa? Yauma ini mansub, dia dzaraf. Maknanya apa? Fil yaumi akmal tulakum. Di hari ini aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, al yauma akmal tulakum dinakum. Di hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka arti makna fil yaumi. Nah ini katakan dzaraf, ai dzaraf dzarfu zaman. Nah kalau ini bukan dzaraf sekalipun maknanya menunjukkan waktu, menunjukkan hari. Al-yaumu hari ini adalah hari Selasa, bukan maknanya di hari ini. Nah maknanya apa? Ini mubtada marfu. Ini khabar mubtada mansub. Kalau ini apa? Dzaraf zaman mansub. Nah ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Ha? Yang ini. Yang ini marfu. Karena dia mubtada. Ini mubtada. Sama ba'dahu. Ya yaumu, yaumu Selasa. Ini khabar. Marfu. Marfu. Ah, ya. Ini khabar. Ini khabar. Bukan al-yaumu yauma, bukan al-yaumu yauma Selasa. Itu enggak, maknanya enggak masuk. Al-yaumu yaumu Selasa, hari ini di hari Selasa. Nah. Maka ini tidak dikatakan dzaraf. Ini mubtada. Ini khabar. Al-yawmu yawmu thulatha. Al-yawmu al-yawmu yawmul jum'ati. Berbeda kali ini. Nah itu tadi saya katakan dzaraf itu adalah isim mansub mengandung makna fi. Kalau dia tidak mengandung makna fi, tidak dikatakan dia dzaraf. Ya. Baik, kita lihat di sini nanti ya. Ya. Baik, sebagaimana biasa, saya minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk membaca kaidah yang ada di sini. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi qiraat atau tilawah di line telepon 021-823-6543. Silakan Anda bisa membaca nas dan kaidah yang terdapat dalam pelajaran ke-12. Dan ini termasuk isim-isim yang mansub ya, Ustaz ya. Iya. Maf'ul fi, ya. Maf'ul fi itu hukumnya mansub. Nah. Hukumnya mansub, tapi ada yang dia mabdi, tapi tetap i'rabnya mahal. Taib. Fi mahal nasab. Iya. Kita akan lihat dan bagaimana kaidah ini, silakan Anda bisa menghubungi kami untuk membaca kaidah-kaidah maf'ul fi. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Akhi di mana? Abdul Aziz. Ahlan, Pak Abdul Aziz. Di mana Pak Abdul Aziz? Di Ternate. Baik, masyaallah. Silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya. Wa marhab. Masyaallah. كيف حالك يا اخ الكريم? Ana alhamdulillah khair. Baik, masyaallah. Ba'id ah. Ba'id anna. Naam. Baik, ba'id anna. Wa qarib fi qalbina. Insyaallah. Baik, tafadhal ya akhil karim. Iqra al maf'ulu fihi. Ma'aka al kitab? Ma indi kitab. Baik. Tushahid tilfaz? نعم شكرا. طيب اقرأ. وصلت يوم الثلاثاء. المفعول اقرأ من الأول. المفعول في. جيد نعم. وصلت يوم الثلاثاء. ليس يوم. كلا يوم بكن ظرف. وصلت يوم الثلاثاء. يوما. وصلت يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء. ثم طيب استمر اقرأ اقرأ. هنا يوم مفعول فيه. هنا يوم مفعول فيه. هنا يوم مفعول فيه. والمفعول فيه اسم. والمفعول فيه. المفعول فيه اسم منصوب. يذكر لبيان زمان فعل. زمان الفعل لبيان زمان الفعل. زمان الفعل. أو مكانه. ويسمى أيضا ظرفا. ظرفا. coba terjemahkan. Saya tiba pada hari Selasa. Huna di sini. Yaum maf'ulun fi. Maksud di sini apa maksudnya? Di sini kata yaum itu maksudnya. Di sini maksudnya apa di sini kata yaum. Di sini kata yauma itu adalah. Di sini kata yauma maf'ulun fi. Maf'ul fihi. Nah, itu istilah ya. Itu mustalah maf'ul fi. Tadi sudah saya jelaskan dari sisi makna apa? Makna bahasanya. Kan maf'ul itu kan isim, bentuk isim maf'ul kan? Dari kata fa'ala. Arti fa'ala? Apa arti fa'ala? Fa'ala berbuat. Berbuat atau melakukan. Melakukan sesuatu. Ya, atau mengerjakan. Taib. Yaf'alu atau yaf'ulu sama juga kan? Fi'il mudhari. Ya, berbuat. Nah, kemudian kalau fi'lan perbuatan. Fa'ilun pelaku yang melakukan perbuatan. Kalau maf'ul yang dikena pekerjaan tadi. Nah, yang dilakukan. Jadi kalau apa? Kalau dia fa'il pelaku yang mengerjakan, kalau yang maf'ul dia yang dikerjakan. Yang diperbuat. Yang diperbuat. Makanya maf'ul fihi yang dilakukan padanya. Nyala fihi ini tadi saya katakan ini maknanya bisa fihi ai fil makan au fil waqti, dilakukan di tempat, di suatu tempat atau dilakukan di suatu waktu. Nah, maka dikatakan apa? Dzaraf. Baik dzaraf zaman atau dzaraf makan. Taib, itu istilah lagi disebut apa? Dzaraf, keterangan. Keterangan dzarfu maka dzarf makan wa dzarfu zaman. Taib, coba terjemahkan lagi. Wal al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Iya, maf'ul fihi. Yaitu dzaraf. Dzaraf makan saja. Enggak, al-maf'ul fi itu sudah istilah maf'ul fi atau dzaraf. Ya. Keterangan. Iya, keterangan. Iya. Adalah. Istamir, lanjutkan. Ismun mansub. Ismun mansubun yutaru li bayani zamanil fi'li. Ya, terjemahkan. Terjemahkan perkata. Ismun. Perkataan ismun adalah. Jadi maf'ul fi itu adalah isim. Ismun maf'ul fi yang disebutkan. Iya. Yang menjelaskan tentang zaman, perbuatan atau tempat. Jadi apa? Isim mansub. Yudhkar. disebutkan, artinya disebutkan dalam kalimat untuk apa? Libayani, untuk menjelaskan waktu tertentu, waktu tempat. Waktu apa? Waktu tempat. Waktu pekerjaan. Waktu pekerjaan. Iya, fi'il itu kan pekerjaan, perbuatan. Waktu perbuatan, arti waktu terjadinya perbuatan atau menjelaskan tempatnya perbuatan. Dilakukan perbuatan. Nah, itu disebut apa tadi apa? Wa yusamma ikra zaman fi'il makan. Wa yusamma aidan. Arti wa yusamma aidan? Ya, dinamakan juga. Iya, betul. Dinamakan juga dzarfan, dzaraf, keterangan. Keterangan. Iya, bahasa kita keterangan. Jadi kalau apa? Keterangan tempat dzarful makan wa dzarfuz zaman. Iya. Jadi al-maf'ul fi ini hanya istilah dalam grammar nahu ya. Ya. Maf'ul fi ada dua. Nah, atau sebab apa? Atau dalam kurung adzaraf. Dzaraf. Nah, ini ada dua macam. Ada apa? Dzarfu. Dzarful mak, dzarful zaman. Yang kedua dzarfu, dzarful makan. Bahasa apa? Keterangan waktu, keterangan tempat. Ya. Yeah. Maka zaman waktu, makan tempat. Jadi dzarful zaman wa dzarful makan. Keterangan tempat, keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya. Yeah. Tayyib ahsanta, barakallahu fik. Jazakallahu khairan akh Ridwan. Ahlan wa sahlan. Tayyib. Jazakallahu khairan. تبارك الله فيك هذا أخونا من عثمان أيضا رضوان رضوان ما شاء الله صحيح صحيح لعل هذا الصوت صوت الأذن هذا أي نعم رجع هذا صوته نعم صح صحيح صحيح نعم طيب جزاكم الله خير أخونا رضوان dari Ternate Ternate dan semoga bisa berinteraksi kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa pelajaran waktu di Utsman itu saya ajarkan enam. Masih ingat ya. Kama kuat satu baik, lakin qarib fil qalb. Masyaallah. Baik, jazakallahu khair akh Ridwan. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang akh Ridwan dari Ternate dan beliau juga menemani kita pembelajaran di jilid pertama. Dan silakan, silakan di 0218236543. Faddal. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Al-Aini di Jambi, Ustaz. Abu Al-Aini? Ya. Ahlan, Abu Al-Aini. Tafadhal. Baik, ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Ahlan, Ustaz. كيف حالك؟ خير الحمد لله. ما شاء الله. هذه أول مرة تتصل بنا؟ نعم، Ustaz. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب اقرأ يا. معك الكتاب؟ عندي ستر. ما شاء الله. طيب طيب انظر الى الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول فيه. وصلت يوم الثلاثاء. هنا يوم مفعول فيه. المفعول فيه اسم منصوب يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه جيد. ويسمى أيضا ظرفا. المفعول فيه ومن أستاذ ظرف يا مفعول فيه إتري ظرف كترانان كترانان إتو مصطلح. Iya. Yeah. Wasaltu yawma selasai. Nah, ini contoh. Saya sampai pada hari Selasa. Iya. Yeah. Huna yawma, di sini kalimat yawma maf'ulun kata yawm ya, kata bukan kalimat ya. Kata yawm. Ya, Ustaz. Naam, Ustaz. Ya. Kata maf'ulun fi. Al-maf'ulu fihi, maf'ul fi, ismun mansubun adalah isim yang dibaca nasab. Yuzkaru yang disebutkan libayani zamanil fi'li, untuk menjelaskan waktu pekerjaan. Iya. Au makanihi atau tempat pekerjaan. Iya. Wa yusamma aydhan zarfan. Iya. Dan maf'ul fi itu dinamakan juga zarfan. Iya. Atau keterangan. Keterangan, betul. Contoh nahwu? Nahwu misalnya contohnya kharajtu lailan. Iya. Saya telah keluar pada malam hari. Iya. Sa'usafiru ghadan insyaallah. Saya akan melakukan perjalanan besok insyaallah. Iya. Nimtu ba'da naumika. Iya. Saya akan tidur setelah kau tidur. Iya, betul. Zarf zaman. Zarf zaman. Yang, jadi yang bagian alif ini untuk zarf zaman. Iya, mana itu? Kalimat allati tahta khat. Kalimat ya. Tahta khat ya, yang ya. Kata yang digaris bawahi lailan ghadan dan ba'da. Nah, itu apa? Zarf. Zarf zaman. Iya, betul. Taib ba. Ba. Masyaitu milan. Iya. Saya telah berjalan 1 mil. 1 mil. Iya. Jalastu 'indal mudiri. Iya. Saya berjalan. Jalastu. Oh, saya telah berjalan, Ustaz. Enggak, jalastu. Oh, afwan, Ustaz. Iya. Saya telah duduk, Ustaz. Iya, saya duduk. Saya duduk di samping kepala sekolah. Ustaz. Iya, di samping kepala sekolah. Ah. Iya. Nimtu tahta syajaratin. Iya. Saya telah tidur di bawah pohon. Di satu pohon. Ya, di satu pohon. Di bawah satu pohon. Taib. Ya, di bawah satu pohon. Dan tahtal khat zurab makan. Nah, iya, bukan tahtal khat. Ya. Bukan tahtal khat. Bahasanya ya, bukan tahtal khat. Ya, jawabnya apa? Kalimat tahtaha khattun. Oh, tahtal khattun. Iya, bukan kalimat tahtaha khattun. Apa? Zarfu makanin. Coba makan. Ini juga ketika mengucapkan dia harus sesuai dengan kaidah juga ya. Ini melatih ya. Melatih, bukan tahtal khat. Ini salah. Kalau tahtal khat di bawah apa? Di bawah garis ya. Itu bah istilah bahasa kita. Iya, jadi inilah terjemahan di kalau masuk ke bahasa kita ini iya salah. Bahasa kita kan di bawah garis kan? Iya, iya. Tahtal khatti. Bukan. Jadi ketika mengatakan kalimatun, ya kalimatun atau pakai al kalimat, kalau pakai ulam al kalimatul lati tahtaha, di bawahnya khatun ada garis, apa? Nah, bikin khabarnya, zarfu makanin, iya. Nah, al-kalimat allati tahta khattun zarfu makan. Coba lihat kita kaidah ini. Kalimat sebagai apa nih? Mubtada. Iya kan? Iya, Ustaz. Mana khabarnya? Ini khabarnya. Ini khabar. Jauh. Sedangkan ini sebagai apa? Allati sebagai na'at. Na'at. Nah, terus ini apa? Silatul mausul. Tahu silatul mausul? Setiap isim mausul perlu silah. Setiap isim mausul harus ada sih silah. Arti silah yang pengikat. Terhubung, terhubung. Ya, terhubung, yang menghubungi. Sebab isim mausul tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada yang mengikatnya. Nah, katakan silah. Nah, silatul mausul kayak apa bentuknya? Mesti jumlah atau syibhul jumlah silatul mausul. Nah, ini jumlah atau bukan nih? Tahtaha khat. Tahta khatun jumlah atau bukan? Jumlah, Ustaz. Jumlah apa? Tahu jumlah apa itu? Lihat tahta khatun. Jelas jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah. Iya, orang tidak ada fi'il jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Ini mubtada'nya. Kalimat. Iya, itu apa? Mubtada khatun, bukan kalimat. Oh. Ini khatun itu mubtada. Ya. Ini mubtada. Mana khabarnya? Ini khabar tahtaha. Bentuk apa khabarnya? Zaraf. Bentuk apa? Zaraf. Simul jumlah. Nah, ini kan zarf apa? Zarf makan ini. Tahta itu zarf makan. Nah. Jadi jumlah ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sebagai apa? Silatul mausul. Jumlah mubtada jadi apa? Ini dia. Silatul mausul. Nah, itu dia. Kalau ini khabar. Khabar mana? Khabar mubtada. Boleh kita katakan mubtada awal, ini khabar mubtada sani. Ya, supaya jelas. Naam, Ustaz. Nah, ini jadi bikin kalimat, perhatikan kaidahnya. Jadi bukan tahtal khatti ya. Jangan baca al-kalimatul lati tahtal khatti, itu salah bahasanya. Jadi. Naam, Ustaz. Iya. Sudah tahtaha itu domir, Ustaz. Iya, ha, tahta kembali mana? Balik pada kalimat. Iya. Ah, makanya kita sudah pernah bahas itu. Apa? Bisa juga kembali pada, lebih tepatnya kembali pada isim mausul allati. Iya. Ya, Ustaz. Karena isim mausul masih ada aid dhamir yang kembali kepada apa? Kepada isim mausul. Iya. Sekarang tak. Afwan. Ahsan barakallahu fik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, Ibrahim, dan kita berikan kesempatan kembali sesi qiraah untuk pembacaan kaidah-kaidah maf'ul fi. Silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat terkait dengan pembahasan ini di 0819896543. Kami terima kembali untuk telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Hanif. Naam, Ustaz. Ahlan ya, silakan. Baik. Silin. Ahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Taib, tafadhali ya Ummu Hanif. Iqra'i. Baru gabung yang mana, Ustaz, ya? Hah? Baru bergabung, kalau itu baca dari awal. Kalau baru bergabung. Al-maf'ul fihi, Ustaz. Iya, al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi. Wasaltu yawma sulasai. Huna yawma maf'ul fihi. Maf'ulun fihi. Iya. Al-maf'ulun fihi. Al-maf'ulu, bukan lun. Oh iya. Al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudhkaru libayani zamanil fi'li au makanihi. Naam. Wa yusamma ayudhan dharfan. Wa dharfan, Masya Allah. Coba kita perhatikan susunan kalimat ini. Masya Allah. Ini kalau kita perhatikan susunannya bagus ini. Kaedahnya sudah pas. Kan sudah belajar kaedah kan? Naam. Iya. Coba kita sebut apa karena ini apa terkait dengan dzaraf ini cukup panjang karena waktu juga apa singkat. Nah, saya ingin untuk membahas tentang dua baris ini. Nah, coba kita lihat susun bahasanya. Benar atau tidak kaidahnya? Nah. Wasaltu yauma tsulatsa itu contoh. Lalu penjelasan huna. Iya. Tahu? Uh-huh. Baca itu. Huna yauma maf'ulun fi. Maf'ul fi. Iya. Saya tanya itu. Maf'ul fi, maf'ul itu jadi apa situ? Huna. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Muakhar. Taib, khabarnya? Khabarnya muqaddam huna. Muqaddam huna. Nah. Taib, yaum? Yauma badal. Badal dari mana? Kan menjelaskan dari huna. Hmm. Huna di sini, sini apa? Kata yauma. Kata yom. Jayid. Nah, maf'ulun fi. Nah. Terus al-maf'ul fi? Al-maf'ulu fi ismun mansubun. Taib, maf'ul jadi apa? Mubtada. Mubtada. Iya, nah. Ismunnya? Ismunnya khabar. Khabar. Nah. Taib, mansubun? Na'ab. Na'ab. Nah. Taib, yudhkaru jumlah apa? Na'ab juga. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jadi apa? Na'at. Na'at. Na'at yang mana? Na'at bagaimana nih? Isim mansub yang disebutkan. Na'at mana? Na'at dari ismun. Isim berarti na'at kedua. Na'am, na'at sani. Iya. Jadi na'tun sani. Dari mana tahu na'at? Setelah isim nakirah ada jumlah fi'liyah. Kata isim itu nakirah. Kemudian ada jumlah fi'liyah di sini yudhkar itu jumlah fi'liyah. Nah. ittaqa ba'da nakirah na'at. Iya. Tapi setiap na'at yang jumlah mesti ada rabit. Kembali kepada man'ut. Mana rabitnya? Rabitnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Naam, tapi takdir huwa. Huwa. Huwa berada di mana? Yang ada dalam apa? Kembali ke ismun. Huwa yang terdapat di mana? Di ya yudhkaru. Yudhkaru. Jadi apa huwa? Fa'il. Fa'il? Yakin? Naam, Ustaz. Eh, ismun. Fa'ilnya kan dhamir mustatir. Yudhkaru fi'il mudhari. Marfu alamatul rafi'i dhammatun wa fa'ilu dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa. Betul? Yang udu ala ismun. Yang ada ismun. Jadi dhamir mustatir sebagai fa'il. Naam. Taib, kalau yadhkuru fi'ilnya? Kenapa, Ustaz? Kalau fi'ilnya yadhkuru? Afan, yudhkaru itu Ustaz fi'il majhul. Ya, kalau itu apa? Berarti naib fa'il, Ustaz. Nah, itu apa? Perhatikan betul-betul. Jadi naibul fa'il, bukan fa'il, naibul fa'il. Karena kalimat apa nih? Majhul. Kalimat apa namanya? Bahasa Indonesia? Pasif. Pasif, ya. Ya, disebutkan. Taib, yudhkaru. Baru apa? Li? Li bayi harfu jar. La, lam itu huruf apa? Huruf apa? Harfu jar. Harfu jar. Taib. Li bayani. Zaman jadi apa? Zamani mudaf. Mudaf. Li bayani, bayani isim majrur. Mm-hmm. Kemudian mudaf zamani, mudaf ilaih juga sebagai mudaf dari al-fi'li. Al-fi'li. Taib. Li bayani zamani al-fi'li. Terus, au? Au makanihi. Matuf kemana ni makanihi? Makanihi matuf kepada zaman. Zaman. No. Iya. Ai makani ai makan al-fi'li. Naam. Sahih. Terus wa yusamma aydan dharfan. Iya. Ai dharfan jadi apa? Dharfan. Mana? Maf'ulun bih. Maf'ul bih? Naam. Maf'ul bih. Maf'ul bih, betul yakin? Aydan kan. Taib, kemudian yusamma ini fi'il apa? Yusamma fi'il majhul. Fi'il majhul. Taib, naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Takdiru huwa. Nah, huwa itu asal naib fa'ilnya apa? Huwa itu naib fa'ilnya. Asalnya apa? Sebagai apa dia? Sebagai maf'ul bih asal. Nah, berarti maf'ul ada dua kan? Ya, nah. Makanya dharfa itu maf'ul sani. Oh iya, jangan maf'ul saja, dharfan maf'ul tsani. Maf'ul awalnya sudah menjadi naibul fa'il. Jayyid. Nahu. Baik. Ah, setelah di maka ini masyaallah. Kalimatnya cukup bagus, ya. Baik, lanjutkan bacalah sampai terakhir tadi. Ya. Kharajtu? Kharajtu lailan. Lailan. Iya. Sa'usafiru ghadan insyaallah. Iya. Nimtu ba'da naumika. Mm-mm. Dhorfu zaman. Mm-hmm. Terus ba. Mm-hmm. Masyaitu milan. Mm-hmm. Jalastu indal mudiri. Mm-hmm. Nimtu tahta syajaratin. Iya. Dhorfu makan. Iya. Taib, sausafiru gadan insyaallah. Insyaallah ini termasuk kalimat apa namanya ini? Insyaallah. Iya. Jumlah intiradiyah. Jumlah intiradiyah. Iya, betul. Ini jumlah itiradiyah sebetulnya tidak ada kaitan dengan sebelum dan sesudahnya dalam apa pembahasan ini. Jadi bisa itu apa? Doa. Ya, sama radhiyallahu anhu atau sallallahu alaihi wasallam rahimahullah dalam kalimat itu jumlah itiradiyah. Bahasa Indonesianya apa sih? Insyaallah jika Allah menghendaki. Bahasa apa? Kalimat sisipan ya. Naam. Iya. Taib, ahsan, barakallahu fik. Afan sudah bertanya. Iya. Pada kata contoh kalimat ja'a hamalar risalata al-barihah. Nah, ini kan fa'ilnya itu dalam isim mausul. Cara mengi'rabnya itu cukup. Yang mana itu? Seperti pada contoh kalimat ja'a hamalar risalata minal qaryah al-barihah. Mana isim mausulnya? Yang alladhi. Mana kan alladhi? Ja'a fi'il. Alladhi hamala risalah. Oh. Tadi enggak ada isim mausul disebutkan. Ja'alladhi. Uh-uh. Mm-hmm. Maksud anda tuh fa'ilnya itu kan dalam bentuk isim mausul alladhi. Iya. Uh-uh. Mm-hmm. Maksud anda tuh i'rab itu seperti apa? Apa hanya ja'a apa alladhinya saja atau terkait dengan silatul mausulnya juga, Ustaz? Kalau i'rabnya itu adalah alladzinya, itu yang jadi fa'il. Ya, sedangkan apa? Silatul mausul. Bukan fa'il tapi silatul mausul, walaupun dia tidak bisa terpisah dari isim mausul. Oh. Ya, ketika kedudukan i'rab itu apa sih i'rab? I'rab itu adalah kedudukan kalimat, kedudukan kata dalam kalimat. Masing-masing kata punya kedudukan. Ya. Jadi sekalipun terkait dengan silatul mausul tidak masuk fa'il ya. Enggak masuk. Sama seperti mudhaf ilaih, apakah di i'rab fa'il? Kan tidak kan? Yang fa'il itu sebab adalah mudhafnya. Padahal dia terkait kan? Nah. Sudah menjadi satu kesatuan. Tapi ketika menguraikan jabatan kata, maka nah, perkata itu ada kedudukannya. Ya, seperti ja'a Abdullahi. Mana fa'ilnya? Abdu saja nah, kan? Nah. Kan gitu. Kalau uraikan jabatan kata, itu cara menguraikan jabatan kata. Jadi kita tidak mengatakan ja'a fi'il madhi Abdullah fa'il marfu' bidhamma. Padahal memang Abdullah itu fa'il, tapi ketika menguraikan jabatan kata harus satu persatu diuraikan kata mana sebagai fa'il. Nah, fa'il itu kan adalah abdunya sebagai fa'il. Allah itu sebagai mudhaf ilaih. Nah. Nah, itu kalau menguraikan jabatan kata sekalipun itu merupakan satu kesatuan. Termasuk tadi isim mausul. Isim mausul kan enggak bisa berdiri sendiri. Mesti ada silatul mausul kan? Nah. Ketika menguraikan jabatan kata, nah, lihat isim mausul sebagai apa di situ. Jadi ja alladzi la'i alladzi itulah sebagai fa'il. Wa ma ba'daha adalah silatul mausul. Iya. Baik Ustaz. Baik, ahsan. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Muhanif. Barakallahu fiik. Insyaallah. Alhamdulillah nanti insyaallah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ini. Iya, insyaallah. Baik, dan beberapa pertanyaan juga alhamdulillah telah terjawab oleh Ustaz di kesempatan malam ini terkait dengan pertanyaan Imam Hanif juga tadi, alhamdulillah. Dan mungkin kita langsung ikhtitam Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari apa ya, bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Perlu sekali lagi saya katakan, coba sering kita apa membaca dan juga mendengar, ini sangat penting, membaca dan mendengar serta mengamati kata-kata dalam bahasa Arab. Apalagi insyaallah hari Yaumul Ahad Ustaz Ihsan ya. Nah, Syekh akan datang memberikan ceramah tentu berbahasa Arab. Nah, coba dengar, jangan terjemahan aja didengar. Orang bawa simple ya. Bawa aja simple praktis, yang didengar cuma terjemahan aja tapi yang Arabnya enggak didengar. Nah. Iya, ketika Syekhnya ngomong bahasa Arab banyak yang ngobrol. Enggak diamatin. Nah, terjemahan baru dengar. Ini ya, juga enggak bagus. Mungkin terutama saya ingatkan bagi orang yang sudah atau sedang atau sudah belajar bahasa Arab, nah cobalah momen dengar. Iya, momen penting untuk kita melatih pendengaran. Pendengaran istimewa. Iya. Terkadang sama. Itu apa? Ada perbedaan juga. Karena kembali pendengar itu kebiasaan ya. Nah. Kebiasaan itu mendengar. Ketika baca mungkin dia paham, ketika mendengar tidak belum tentu juga paham juga. Sahih. Karena itu ya terkait dengan apa, sejauh mana kebiasaan kita mendengar itu ya. Iya. Tapi begitu saja, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi antum semuanya untuk mempelajari suatu ilmu yang sangat penting, yaitu salah satu termasuk ilmu yang disyariatkan oleh agama kita untuk kita pelajari. Wallahu alam, jazakumullahu khairul jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.